Selanjutnya, ahibati fillah rahimakumullah, kita berpindah kepada bab yang lain, bab an-nahi an tanajithnaini duna tsalits. Bab tentang larangan an tanaji itsnain, dari tanaji artinya berbisik-bisik, berbicara berduaan, menyendiri berduaan. Duna tsalits, tanpa orang yang ketiga. Ya. Ini juga merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab yang menghilangkan rasa simpati di antara muslimin dan memunculkan rasa curiga, benci, bahkan bisa jadi permusuhan. Yaitu ketika seseorang melakukan obrolan berdua tidak mengikutsertakan yang ketiga, padahal mereka hanya berjumlah dengan jumlah tersebut tiga orang, yang satu di kesampingkan seolah-olah dia menjadi objek atau maf'ul atau bahan pembicaraan dua orang tersebut. Sehingga seandainya pun pembicaraannya pada perkara yang tidak terkait dengannya sama sekali, tapi tentu suatu kecurigaan akan muncul pada dirinya. Kalau memang tidak membicarakan saya, kenapa mesti berdua-duaan seperti itu? Ya, disinilah syaitan akan punya peluang untuk membuat was-was pada diri orang tersebut, menumbuhkan su'udzon, buruk sangka pada diri orang tersebut, sehingga setelah itu sangat mungkin akan timbul sikap yang berbeda, perlakuan yang berbeda, dan seperti yang tadi saya sebutkan, su'udzon dan kebencian, bahkan bisa jadi permusuhan. Oleh karenanya syariat melarang perbuatan itu, mencegah dari terjadinya perpecahan, ya, dan kerusakan hubungan, sehingga hal ini termasuk sesuatu yang dilarang oleh syariat ini. Bagaimana kalau di sana ada pihak yang lain selain dari mereka bertiga, di mana di sana ada 4 orang atau 5 orang atau lebih? Apakah yang seperti ini juga masih dilarang? Yang nampak dari hadis yang kita baca nanti insyaallah, bahwa kalau ada pihak yang lain bukan lagi mereka bertiga, maka larangan itu hilang, karena kecurigaan pun insyaallah akan hilang. Kita lihat di sini beberapa dalil yang disampaikan oleh Nawawi rahimahullah. Yang pertama adalah surat Al-Mujadalah ayat yang ke-10. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama an-najwa minasy-syaitan liyahzuna alladziina kafaru wa laisa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah." Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Innama an-najwa, hanyalah an-najwa. An-najwa seperti tadi kita sebutkan, tanaji, berbincangnya dua orang atau sekelompok orang menyendiri, ya, di antara mereka, itu najwa. Allah Azza wa Jal, an-najwa minasyaitan, itu berasal dari syaitan. Apa tujuan syaitan menggoda mereka sampai mereka melakukan hal itu? liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat kesedihan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Membuat kesedihan di antara orang yang beriman. Ketika orang-orang yang beriman muslimin mereka melewati suatu kelompok, ternyata menyengaja sebagiannya berbisik-bisik di antara mereka dengan sembunyi-sembunyi, muncul kecurigaan. Ya. Orang-orang munafik dulu melakukan yang seperti itu. Orang kafir melakukan yang seperti itu. Maka muslimin melihat sikap-sikap seperti itu dari orang-orang yang dikenal tidak baik, maka timbul pada diri mereka rasa sedih, gelisah, su'udzon dan curiga. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan walaysa bidharrihim syai'an illa biiznillah, dan ia tidak akan dapat mencelakakan kaum muslimin sedikit pun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa itu berasal dari syaitan dan punya tujuan yang buruk terhadap muslimin. Maka seorang muslim jangan sampai melakukan hal-hal yang mirip dengan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla itu. Ya. Yeah. Disebutkan di sini wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kanu thalathatan fala yatanaja ithnani duna ath-thalith, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, idza kanu thalathatan, bila mereka bertiga, fala yatanaja ithnan duna ath-thalith, maka janganlah ada dua orang yang berbicara menyendiri, ya, bisik-bisik di antara mereka, duna ath-thalith, tanpa orang yang ketiga. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Bukhari dan Muslim, warawahu Abu Dawud wazad, diriwayatkan pula Abu Dawud, dan beliau menambahkan qala Abu Shalih qultu libni Umar fa arba'ah qala la yadurruk. Abu Dawud menambahkan bahwa Abu Shalih, salah seorang periwayat hadis ini, bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang membawa hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'arba'ah, bagaimana kalau mereka berempat? Qala la yadurruk, tidak apa-apa, tidak mencelakakan kamu. Yani maksudnya tidak apa-apa kalau mereka berempat, tidak bertiga. Marwahu Malikun fil Muwatta, diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Al Muwatta, an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, qala, ia mengatakan kuntu ana wa ibnu Umar inda dari Khalid ibni Uqbah, dulu aku dan ibnu Umar berada di rumah Khalid bin Uqbah allati fi suq, yang ada di pasar. Faja'a rajulun yuridu an yunajiyah, maka datang seseorang yang ingin untuk bertanaji dengan ibnu Umar, ingin bicara menyendiri bersama Ibnu Umar. Walaysa ma'abni Umar ahadun ghairi, padahal tidak bersama Ibnu Umar seorang pun kecuali saya. Sehingga kalau Ibnu Umar berdua dengan orang itu, maka saya menjadi sendiri, dan tentunya masuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan Ibnu Umar? Fada'a Ibnu Umar rajulan akhar, Maka Ibnu Umar memanggil satu orang lagi selain kami, hatta kunna arba'ah, sehingga kami berjumlah 4 orang. Faqala li walil rajul tsalits alladhi da'a istakhira syai'an. Maka beliau kemudian mengatakan kepadaku dan kepada orang yang ketiga yang beliau panggil. Berarti orang yang keempat, istakhira syai'an, hendaknya kalian berdua mundur sedikit. Tolong kalian berdua mundur sedikit, menjauh sedikit dari kami. Yani supaya Ibnu Umar berbicara dengan orang tersebut, dan dengan itu beliau terhindar dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku sungguh telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yatanajathnani duna wahidin, janganlah dua orang menyendiri berbicara tanpa satu orang. Ya, ini dalam lafaz Malik dengan lafaz duna wahidin, tanpa satu orang. Oleh karenanya beliau memanggil satu orang lagi agar mereka menjadi berdua. Dan juga di sini yakni nampak bahwa dengan cara seperti itu rasa curiga akan hilang. Ya, paling tidak akan berkurang banyak. Ya, dan seorang muslim tentunya juga berusaha husnudzan terhadap yang lain. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani duna al-akhar hatta takhtalitu bin-nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu," muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan," kalau kalian bertiga, "fala yatanajathnan," maka janganlah dua orang saling berbicara sendiri, "dunal akhar," tanpa satu yang lain, "hatta takhtalitu bin nas," sampai kalian, takhtalitu bin nas, berbaur dengan orang-orang, "min ajli anna dhalika yuhsinu," karena yang seperti itu akan membuat sedih seorang yang sendirian itu. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim.